hati telah pergi meninggalkan diriku. Apa alasan pasti kau dustai diriku yang terluka, yang terlupakan dirimu. Cincin emas pengikat alikan.